بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المكحلي حفظه الله تعالى mengatakan ومنهم من يقول بوحدة الوجود dan di antara mereka para ahlul bid'ah ada yang berpendapat dengan wahdatul wujud, yaitu keyakinan bahwasanya segala sesuatu ini adalah Allah Ta'ala. Wa minhum man yaqulu biwahdatil adyani wa hurriyatil adyani wa ma syakala dhalika. Dan di antara mereka ada yang berpendapat dengan persatuan agama-agama, kebebasan beragama, dan yang semisal dengannya. Fahaulai ahdathu ahdathan khatiratan jiddan fi dinillahi azza wa jalla. Maka mereka ini mengada-adakan perkara-perkara yang baru yang sangat berbahaya di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Fayatanawaluhumul hadithu. Maka hadith tersebut mencakup mereka. Kama qarrarahu ba'dul ulama'i, sebagaimana yang ditetapkan oleh sebagian para ulama. Wa'umumul hadithi yadullu ala hadha, dan keumuman hadith menunjukkan hal ini. Wahunaka unasun yunkiruna al-hawdha kama yaqulu al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu. Dan di sana ada orang-orang yang mengingkari telaga Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Wahumul khawariju wa ba'dul mu'tazilati. Mereka adalah orang-orang khawarij dan sebagian orang-orang mu'tazilah. Fahariyun biha'ulai an yuhramu wa an yutradu minasyurbi min hadhal hawdi alladhi kanu la yu'minuna bihi. Maka pantaslah mereka ini dihalangi dan diusir dari minum dari telaga ini yang dahulu yang mereka tidak mengimaninya. لأن أحاديث الحوض متواترة. Karena sesungguhnya hadith-hadith tentang telaga Nabi alaihi salatu wassalam mutawatir. وقد بلغ عدد رواتها حوالي ثمانين. Dan sungguh jumlah para perawinya mencapai sekitar 80. minha fi sahihaini hawalai 20 hadithan an 20 sahabiyan. Sebagian hadith-hadith tersebut disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sekitar 20 hadis dari 20 sahabat. Wa baqiyatuha fi baqi dawawinis sunnati. Dan hadis-hadis yang lainnya disebutkan di dalam kitab-kitab sunnah yang lainnya. Fayatajarra'u ahlun dalali fayunkiruna al-hawdha ba'duhum jahlan minhum li'annahum la inayata lahum bisunnati wa ba'duhum kibran wa inadan. Lalu orang-orang sesat bersikap lancang. Mereka mengingkari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian mereka karena kebodohan mereka, karena mereka tidak memiliki perhatian terhadap as-sunnah, dan sebagian mereka karena sombong dan penentangan. Ya'taqidu aqidatan fasidatan. Ia meyakini keyakinan yang rusak. Fa'idha wasalathul adillatus sahihatu ala fasadi aqidatihi waddallati ala naqidhi ma ya'taqidu yu'anidu wa yukabiru. Kemudian apabila dalil-dalil yang sahih, kemudian apabila sampai kepadanya dalil-dalil yang sahih yang menunjukkan kerusakan akidahnya dan menunjukkan yang bertentangan dengan apa yang ia yakini, ia pun menentangnya dan bersikap sombong terhadapnya. Kama huwa sya'nu ahlil bid'i fi kathirin minal qadaya. Sebagaimana hal itu keadaan para ahlul bid'ah dalam banyak perkara. Amma ahlus sunnati fayu'minuna bil hawdi wa yu'minuna bis syafa'ati wa yu'minuna bihadhihi al-umuri allati la ya'tarifu biha kathirun min ahli ad-dalali. Adapun ahlus sunnah, mereka mengimani telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengimani syafaat, dan mereka mengimani perkara-perkara ini yang tidak diakui oleh banyak dari kalangan orang-orang yang sesat. Wal'iyadu billahi, dan kita berlindung kepada Allah darinya. Kal mu'tazilati wal khawariji wa ghairihim min ahli dalali. Seperti orang-orang mu'tazilah, orang-orang khawarij, dan selain mereka dari kalangan orang-orang yang sesat. wa yu'minuna bil kautsari, dan mereka ahlus sunnah mengimani al kautsar. Wa fil kautsari qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna a'tainaka al kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Dan tentang Al-Kautsar, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu Al-Kautsar, maka salatlah kepada Rabbmu dan sembelihlah hewan sembelihan. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah orang yang terputus dari kebaikan. Arfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Pada suatu ketika Rasul alaihi salatu wassalam tidur ringan sejenak. Kemudian beliau pun mengangkat kepala beliau sambil tersenyum. Fasa'aluhu, limadha dhahikta ya Rasulullah? Lalu mereka para sahabah radhiyallahu anhum bertanya kepada beliau, mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Qala inna allaha anzala alayya suratan azimatan. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan kepadaku sebuah surat yang agung. Thumma qara'aha alaihim. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam membacakan surat tersebut kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Thumma qala hal tadruna mal kautharu. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, apakah kalian mengetahui apa itu Al-Kautsar? Qalu Allahu wa Rasuluhu a'lamu. Mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala huwa nahrun a'tanihi Rabbi Azza wa Jalla fil jannati alaihi khairun kathirun yaridu alaihi ummati yawmal qiyamati. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang Rabbku memberikannya kepadaku di dalam surga. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Umatku akan mendatanginya pada hari kiamat. Aniyatuhu adadul kawakibi yukhtalajul abdu minhum fa'aqulu ya Rabbi innahu min ummati fayuqalu li innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang akan diusir seorang hamba di antara mereka. Lalu aku mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya ia termasuk di antara umatku. Lalu dikatakan kepadaku, sungguh engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Wa fassara Ibnu Abbasin al-Kautsar bil khairil katsir. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan Al-Kautsar dengan kebaikan yang banyak. Wal khairul katsiru yadkhulu fihi an-nahrul 'azim alladhi yumiddu al-hawdha. Dan kebaikan yang banyak tersebut masuk di dalamnya sungai yang besar yang mengaliri telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Yaghuttu minhu mizabani, mengalir darinya dua saluran. Yumiddanil hawdha alladhi man syariba minhu la yazma'u abadan. Dua saluran tersebut mengairi telaga Nabi alaihi salatu wassalam, yang orang yang minum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Wa yakhtalifu ahlus sunnati fi tartibil hawdi wasyafa'ati wassirati ayyuha awwalun. Dan ahlu sunnah berbeda pendapat tentang urutan telaga, syafaat dan sirat, mana yang terlebih dahulu. Fal-Bukhariyu kama yaqulul hafidhu yushiru fi tartibihi أن الحوض بعد الصراط وبعد الحساب وبعد هذه الأشياء. Maka al-Imam al-Bukhari sebagaimana yang dikatakan al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah mengisyaratkan dalam urutannya bahwa telaga Nabi alaihi salatu wassalam setelah sirat, setelah hisab, dan setelah perkara-perkara ini. Wa yukhalifuhul kathiru bi annal hawda huwa awwalun, ya'ni qabla as-sirati wa qabla al-hisabi wa qabla al-mizani wa qabla hadhihi al-asyai. Dan banyak dari kalangan para ulama menyelisihi al-Imam al-Bukhari dengan bahwa telaga Nabi alaihi salatu wassalam adalah yang lebih dahulu, yaitu sebelum sirat, sebelum hisab, sebelum timbangan amal, dan sebelum perkara-perkara ini. Li'anna an-nasa yakhrujuna 'itashan yab'athuhumullahu 'azza wa jalla wa hum 'itashun. Karena sesungguhnya manusia keluar dari kubur mereka dalam keadaan haus, Allah Azza wa Jalla membangkitkan mereka dalam keadaan haus. Kama ja'a fil hadithis sahihi, sebagaimana datang di dalam hadith yang sahih. Yud'al yahudu fayuqalu lahum man kuntum ta'buduna Qalu kunna na'budu Uzair ibn Allah. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan orang-orang Yahudi dipanggil, lalu dikatakan kepada mereka, siapa yang dahulu kalian ibadahi? Mereka mengatakan, dahulu kami mengibadahi Uzair ibnullah. Fayuqalu lahum kadzabtum mattakhadallahu min sahibatin wala waladin. Lalu dikatakan kepada mereka, kalian berdusta, Allah Azza wa Jalla tidaklah mengambil seorang istri maupun anak. Famadha tabaguna, lalu apa yang kalian inginkan? Faqalu atishna rabbana faskina. Lalu mereka orang-orang Yahudi mengatakan, kami haus wahai Rabbku, berilah minum kepada kami. Fayusharu ala tariduna, lalu diisyaratkan kepada mereka, tidakkah kalian mendatanginya? Fayuhsharuna ilan nari ka'annaha sarabun yahtimu ba'duha ba'dan fayatasaqatuna finnari. Lalu mereka dikumpulkan menuju neraka, seakan-akan neraka tersebut adalah fata morgana yang terlihat oleh mereka seperti air. Sebagian neraka membinasakan sebagian yang lain karena dahsyatnya gejolak apinya. Lalu mereka pun berjatuhan ke dalam neraka na'udzubillah. Thumma yud'an nasara fayuqalu lahum man kuntum ta'buduna. Qalu kunna na'budul masih ibn Allah. Lalu dipanggillah orang-orang Nasara. Kemudian dikatakan kepada mereka, siapa yang dahulu kalian ibadahi? Mereka mengatakan, dahulu kami mengibadahi Al-Masih putra Allah. Fayuqalu lahum kadzabtum mattakhadallahu min sahibatin wala waladin. Lalu dikatakan kepada mereka, kalian berdusta, Allah tidaklah mengambil seorang istri maupun anak. Fayuqalu lahum madza tabghuna, lalu dikatakan kepada mereka, apa yang kalian inginkan? Fakadhalika mithlul awwali, lalu demikianlah yang seterusnya seperti yang pertama, yaitu seperti yang dialami orang-orang Yahudi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.